yang seperti ini, dan beliau tidaklah membatalkan atau tidaklah berbuka dalam satu bulan, tidaklah dia tidak puasa bulan satu bulan kecuali dia yusibu minha, ya ini berpuasa dari bulan itu. Ini maksudnya nanti diterangkan oleh hadis yang berikutnya. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, Abdullah bin Syaqiq dia mengatakan kepada Aisyah, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuma syahran kullah?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan penuh? Qalat, "Ma 'alimtuhu." Kata Aisyah, "Aku tidak mengetahuinya." Sama syahrun kullahu illa Ramadan. Bahasanya beliau mengerjakan satu bulan penuh kecuali Ramadan. Wala aftaru kullah, tidaklah beliau juga tidak puasa sama sekali dalam satu bulan. Hatta yasuma minhu, sampai dia puasa dari satu bulan itu. Hatta madha li sabilihi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menjalankan metodenya seperti itu. Artinya dalam hadis ini Nabi tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Berarti ini adalah membantah orang yang mengatakan Nabi puasa bulan Rajab penuh. Ya, sehingga ada anjuran untuk puasa bulan Rajab penuh. Salah. Dan kemudian dalam hadis ini juga Nabi tidak pernah tidak berpuasa satu bulan dalam satu bulan itu. Baik, kita lihat lagi. Ya. Hadis yang ketiga, Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Nabi. Qalat, kana yasumu hatta naqulu qad sama, qad sam. Kata Aisyah, beliau ini berpuasa sampai kita mengatakan, oh dia ini betul-betul orang yang sedang berpuasa. Betul-betul berpuasa Nabi. Ya, seakan-akan puasa terus. Wa yuftiru, dan beliau tidak berpuasa hatta naqulu qad aftara, qad aftara, sampai kita mengatakan sungguh dia tidak berpuasa, sungguh dia tidak berpuasa. Qalat, wa ma raitu sama syahran kamilan. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat beliau puasa satu bulan penuh mundu qadimal Madinah, semenjak mendatangi Madinah, illa ayyakuna Ramadan, kecuali hanya pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita kombinasikan dengan hadis-hadis sebelumnya, Aisyah, ya Aisyah, dia hanya bisa mengqadha puasanya pada bulan Syaban. Kenapa? Karena di bulan Syaban itu Nabi banyak berpuasa. Bulan-bulan lain berarti Nabi enggak puasa. Sementara Aisyah mengatakan, ya, dia siap sedia. Kenapa dia tidak bisa mengqadha puasanya? Karena dia selalu siap sedia melayani Rasulullah. Kapanpun. Nah, bukankah Nabi puasa? Pada saat Nabi puasa dia bisa berpuasa? Ya. Tapi puasa Nabi seperti apa? Kadang-kadang beliau berpuasa sebagaimana dikatakan Aisyah, sampai kita betul-betul mengatakan dia puasa. Ya. Kadang-kadang dia tidak berpuasa sampai kita mengatakan dia tidak berpuasa. Maka dalam kondisi ini kita melihat Nabi itu sangat apa? Kalau saya melihat wallahu a'lam, rileks ya. Artinya kalau dia puasa, dia bisa batalkan puasanya. Puasa sunat tadi ya. Seperti ketika Nabi datang kepada Aisyah, ada enggak yang mau dimakan? Enggak ada ya. Kalau gitu saya puasa. Ketika datang ke rumah Aisyah, Aisyah mengatakan, diberikan kepada kami sebuah hadiah. Datang kepada kita hadiah. Apa itu hais? Ah, ayo mana dia katanya? Dimakanlah Nabi. Ketika Nabi makan, dia bilang, tadi saya berpuasa. Jadi Nabi tidak pernah satu bulan itu tidak berpuasa. Loh, ke Aisyah kemana? Aisyah dia siap sedia terus. Ya. Jahiz kata orang. Dia selalu siap menservis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi kalau dia berpuasa boleh jadi dia membatalkannya. Ya. Kapan dia mau berpuasa Aisyah juga tidak tahu. Baik. Hadis berikutnya. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Abi Nadr mawla Umar ibn Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Aisyah ummul mu'minin رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. عائشة رضي الله تعالى عنها دي mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan dia tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka yakni tidak berpuasa sampai kami mengatakan la yasum, dia tidak pernah berpuasa. Ya, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma raaitu fi syahrin akthar minhu siyama fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat satu bulan beliau banyak berpuasa ya kecuali adalah pada bulan Sya'ban. Hadis berikutnya, wahdathana Abu Bakar bin Abi Shaybah, wa amr an naqit jami'an an ibn Uyainah. Qala Abu Bakar, hadathana Sufyan bin Uyainah an ibn Abi Labid, an Abi Salamah qala, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyam Rasulillah, faqalat ma, faqalat kana yasumu hatta naqulu qad sawam. ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا. dari Abi Salamah dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Aisyah menjawabnya, beliau berpuasa sampai kita mengatakan sungguh-sungguh dia berpuasa, dan beliau berbuka yakni tidak berpuasa sampai kami mengatakan sungguh-sungguh dia berbuka yakni tidak berpuasa. Walam arahu sa'iman min syahrin qat akthar min siyamihi min sya'ban. Aku tidak pernah dia berpuasa satu bulan melebihi banyaknya puasa dia pada sya'ban. Karena semua Syaban kullah dia, beliau mengerjakan puasa satu bulan itu seluruhnya. Karena semua Syaban illa qalila. Beliau mengerjakan puasa Syaban kecuali sedikit, kecuali ya ada beberapa hari yang tidak puasa gitu. Yani betul-betul banyak puasanya pada bulan Syaban. Hadis berikutnya, وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان يقول أحب الأعمال وأحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam satu bulan dari satu tahun itu sering berpuasa kecuali bulan Syaban. Wa kana yaqul, beliau mengatakan lakukanlah dari amalan apa yang kalian mampu lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan beliau mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin dilakukan oleh pemiliknya. Mada wa ma'alaihi sahibuhu, rutin, rutinitas, terus continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Puasa ya, 3 hari 1 bulan terus saja, sudah selesai. Itu yang lebih dicintai. طيب حديث بريكوت حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. Dari dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, dia mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan sempurna, satu bulan penuh selain Ramadan. Beliau berpuasa ini pada bulan-bulan lain. Apabila beliau berpuasa, seorang mengatakan tidak, wallahi dia tidak berbuka. Ini kalau dia berpuasa seakan-akan betul-betul dia puasa terus kayaknya. Wa yuftiru, beliau tidak berpuasa. Idza aftara, apabila dia tidak berpuasa, yakni dia berbuka, hatta yaqulu qa'il, sampai orang mengatakan la wallahi la yasum, demi Allah dia tidak berpuasa. Jadi kalau dilihat oleh orang, kadang-kadang orang melihat Nabi ini puasa terus saja, enggak pula kok. Seakan-akan ketika dia berbuka atau tidak puasa, seakan-akan dia tidak pernah puasa. Ya. Jadi kalau kita lihat sangat apa ya? Fleksibel. Diundang makan, makan lah gitu. Tadinya puasa. Jadi sangat enteng ya. Sangat Kalau kita lihat sangat ringan, sangat tidak ada takalluf, tidak ada pembebanan, ya. Jadi mu'tadil. Baik, hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Umair ha wa haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Utsman bin Hakim Al-Ansari qala sa'atu Sa'id bin Jubair an sawmi Rajab wa anahu yawma idh fi Rajab qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqulu la yaftir ويفطر حتى نقول لا يصوم وحدثنيها علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله لقصانتnya kepada سعيد بن جبير beliau ditanya oleh muridnya tentang puasa Rajab dan kami pada hari itu pada saat itu dalam bulan Rajab. Lalu kami lalu aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Beliau tidak berbuka. Wa yuftir, beliau berbuka, yakni tidak berpuasa, hatta naqulu la yasum, sampai kami mengatakan beliau ini tidak pernah berpuasa. Jadi fleksibel tadi dikatakan sangat simple, sederhana, tidak ada takalluf, ya. Hadis yang terakhir dari bab ini, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Ibn Abi Khalaf قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا حماد بن عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن عائش عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر dengan sanad kepada Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai dikatakan dia sungguh-sungguh berpuasa beliau berbuka sampai dikatakan sungguh-sungguh dia tidak berpuasa gitu coba kita lihat keterangan dari Imam Nawawi dari hadis-hadis itu semua fi hadhil ahadis ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas annahu yustahabbu alla yakhluwa syahran min siyam dianjurkan janganlah satu bulan itu kosong dari puasa janganlah satu bulan itu kosong dari puasa maka usahakan berpuasa dalam satu bulan itu wa fiha anna sawman nafl ghairu mukhtassin bizamanin muayyan faedah yang kedua bahwasanya puasa sunat itu tidak dikhususkan dengan waktu tertentu. Puasa sunat tidak ditentukan, tidak dikhususkan dengan waktu tertentu. Bal kullu sanati salihatan atau salihatun lahu illa Ramadan wal Eid wat Tasyriq. Malah seluruh satu tahunnya adalah pantas untuk dikerjakan puasa. Jadi tidak ada hari tidak ditentukan hari yang khusus kecuali yang telah dikhususkan oleh Nabi, ya. Tapi puasa sunat, mungkin ini puasalah. Hari akhir ni kau, tak Senin, tak Kamis, kau antum puasa. Sudah puasa boleh aja. Hari Selasa ke Rabu ke. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat. Tak boleh. Ini sudah kita pelajari. Sampai harus ada puasa sebelumnya atau setelahnya. Kan gitu ya. Kita lihat. Makan yuk. Katakan, ambu puasa hari akhir ni, hari Minggu. Masa antum puasa? Silakan aja dia puasa. Ya, puasa sunat tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Kecuali ada puasa-puasa yang sudah ditetapkan, puasa ayyamul bid, ya, atau puasa Senin Kamis. Selainnya terserah. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan puasa hari Sabtu. Ya. Baik. Kecuali Ramadan. Ramadan wajib. Puasa Id, hari Lebaran, haram untuk berpuasa. Ayyamut Tasyriq, haram untuk berpuasa. Ya. Wa qawlu kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu illa qalilan. Al-thani tafsiru lil awwal. Wabayanun anna qalu kullahu ay ghalibahu. Perkataan dalam hadis bahwasanya Nabi mengerjakan puasa Sya'ban semuanya, beliau mengerjakan puasa Sya'ban kecuali sedikit. Maksudnya yang kedua adalah tafsiran yang pertama, bahwa beliau pada umumnya hari-hari bulan Sya'ban itu sangat banyak dia lakukan untuk berpuasa, seakan-akan hampir semuanya begitu. Ya. Wa qila makna kullahu, makna dari semuanya itu ay ghalibahu, pada umumnya Sya'ban itu dikerjakan puasa. Kana yasumuhu kullahu fi waqtin yasumu ba'duhum fi sanatin ukhra. Beliau mengerjakan puasa semuanya pada saat, dia mengatakan beliau pada satu tahun beliau kerjakan semuanya, pada tahun yang lain tidak. Ya, anda pernah satu tahun dia kerjakan atau sekali pernah dia kerjakan semuanya, gitu. Pada tahun-tahun yang lain tidak, tapi pada umumnya sebagaimana ditetapkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi kalau puasa sempurna satu bulan itu ya Ramadan. Selebihnya kalau banyaknya ya di Syaban. Qila kana yasumu taratan fi awwalihi wa taratan fi akhirihi min akhirihi wa taratan bainahuma. Nabi kadang mengerjakan, ada yang mengatakan makna puasanya semuanya ini, Nabi mengerjakan puasa Syaban ini kadang-kadang di awalnya, kadang-kadang di akhirnya, kadang-kadang di tengah-tengahnya. Seakan-akan gambarannya dia berpuasa satu bulan penuh. Wama yakhlu wama yukhalli minhu syai'an bila siyamin lakin fi sinin. Yani beliau tidak pernah kosong dari berpuasa. Qila fi takhsis Sya'ban bi kathrati shaum likawnihi turfa'u fi amalul ibad. Ada yang mengatakan kenapa dikhususkan Sya'ban, beliau banyak berpuasa. Disebabkan pada bulan Sya'ban itu amalan manusia ini diangkat. Berarti amalan satu tahunnya dilaporkan ke atas. Waqila ghairi dzalik, ada yang mengatakan tidak seperti itu. Yani yang lain lagi maknanya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan lagi nanti dalam hadis tentang puasa yang lebih afdal itu setelah Ramadan, puasa Muharram. Fa kaifa akthar minhu fi Sya'ban duna Muharram? Lalu bagaimana Nabi memperbanyak puasa Sya'ban tidak pada bulan Muharram? Wal jawab la'allahu lam ya'lam fadl Muharram illa fi akhir hayatihi qabla tamakkuni min shaumihi. Jawabannya, boleh jadi beliau mengetahui keutamaan Muharram itu baru setelah di akhir hayatnya, tapi beliau tidak bisa melaksanakan. Ketika Nabi SAW mengatakan afdalus salati ba'da al-maktubah salatul lail wa afdalus salati ba'da ramadan ya siyamu Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Sebaik-baik puasa Ramadan, puasa setelah bulan Ramadan, puasa Muharram. Nah, ini dikatakan lebih utama. Nah, kenapa Nabi SAW dalam hadis-hadis sebutkan beliau sering mengerjakan puasa pada bulan Sya'ban? Kenapa tidak pada bulan Muharram? Maka di antara jawabannya oleh ulama bahwasanya Nabi baru mengetahui atau diberitahukan akan keutamaan puasa pada bulan Muharram di akhir hayatnya, tapi belum sempat beliau laksanakan. Aw la'allahu kana ya'rudu fihi a'dhar tamna'u min ikthar as-sawm fihi. Atau boleh jadi dia memiliki hal-hal yang menghalangnya untuk mengerjakan puasa di sana, ya, seperti safar, sakit dan yang lainnya. Qala al-ulama wa innama lam yastakmil ghayra Ramadan li'alla yadhunnu wujubahu. Ulama mengatakan Nabi tidak menyempurnakan puasa satu bulan selain dari Ramadan agar tidak dikira itu wajib pula. Ya? Agar tidak dianggap sebagai puasa yang wajib. Hadis yang kita pelajari di atas juga adalah ambillah amalan apa yang mampu kalian lakukan sampai akhir hadis. Ya, ini penjelasan yang jelas dalam kitab solat dulu bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang rutin dilakukan. Baik, tentang puasa Rajab yang ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair, lalu Ibn Abbas dia mengatakan Rasulullah SAW puasa sampai kami mengatakan dia tidak pernah berbuka. Beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Zahir dari hadis ini anna murad Sa'id bin Jubair bihadzal isnad istidlal. Maksud Sa'id bin Jubair untuk berargumentasi dengan hadis ini, annahu la nahya anhu wa la nadama fihi li'ainihi. Bahwasanya Nabi tidak pernah melarang puasa dari bulan Rajab dan tidak juga menganjurkan puasa pada bulan Rajab. Itu maksudnya. Ya. Balau hukmun baqi syuhur. Ya, hukum yang ada pada Rajab sama dengan hukum pada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana bolehnya di bulan lain, begitu juga boleh pada bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus pada bulan Rajab. Walam yathbut fi shaumi Rajab nahyun wala nadabun li'ainih. Tidak ada satupun ya, terbukti dalil melarang atau menganjurkan puasa pada bulan Rajab. Larangan tidak, anjuran juga tidak. Ya, walakin aslu shaumi mandubun ilaihi. Akan tetapi hukum asal di dalam puasa itu dianjurkan kapanpun. Ya, dianjurkan. Kenapa? Karena puasa, keutamaan puasa kemarin sudah kita pelajari, ya, karena puasa itu adalah untuk Allah, Allah yang akan memberikan ganjarannya. Wa fi sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila shaumi min al-ashhurul hurum wa rajab ahaduhuma ahaduha wallahu alam. Di dalam hadis Abi Dawud, Rasulullah menganjurkan puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, ya, bulan-bulan haram itu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan Rajab salah satu di antara bulan, ya, bulan-bulan haram. Dianjurkan untuk berpuasa, beribadah, meningkatkan ibadah. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Apakah di luar bulan itu boleh kita menzalimi diri? Tidak boleh. Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa dosa kita yang kita lakukan pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu berlipat ganda. Makanya kita dilarang untuk melakukan kezaliman pada bulan-bulan itu. Nah, apabila kezaliman dosa dilipat gandakan, maka pahala pun dilipat gandakan. Ya, maka dianjurkan memperbanyak ibadah pada bulan-bulan tersebut. Bagian dari ibadahnya adalah puasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Namun konsep sudah kita ketahui, Nabi tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan yang paling banyak dia berpuasa adalah pada bulan Sya'ban. Namun tak pernah satu pun bulan yang dilewati oleh Nabi yang tidak pernah beliau berpuasa. Ya. Maka kalaupun kita puasa satu hari dalam satu bulan itu sudah cukup mendapatkan anjuran tadi. Kalau seandainya kita puasa tiga hari, wah itu Masya Allah. Ya, ketika Nabi menyarankan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk berpuasa, dia mengatakan, saya sanggup untuk puasa setiap hari. Kata Nabi, puasalah tiga hari setiap bulan. Setiap amalan dilipat ganda menjadi 10 kali lipat, maka itu seakan-akan Anda sudah puasa satu bulan, satu tahun penuh. Karena 3 dikalikan 10, 30. 30 berarti ya, artinya satu bulan. Setiap bulan dikerjakan 3 hari. Dalam riwayat yang lain, jika kamu ingin puasa 3 hari, maka puasalah ayyamul bidh. 3 hari ini kalau kita mau memilih, puasalah pada ayyamul bidh. Yaitu 13, 14, 15. Oh, kalau seandainya saya tidak bisa puasa ayyamul bidh, kita ingin mendapatkan keutamaan puasa 3 hari supaya kita mendapatkan nilai pahala 1 bulan penuh. Nah, terserah aja. Senin, Kamis, Kamis bisa. Ya, Senin, Kamis, Kamis bisa. Itu juga sudah bisa juga. Ya, barakallahu fikum. Demikian yang dapat kita sampaikan. Supaya kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan, ya ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana jika kita lupa lalu minum, makan ketika sedang puasa sunat? Namun kita tetap ingin melanjutkan puasa sunat ini, apakah boleh atau dibatalkan saja Ustaz? Kalau seandainya kita lupa lalu kita makan dan minum puasa sunat, ya sudah lanjutkan aja. Kan kata Nabi mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Apakah puasa wajib atau puasa sunat? Dia sempurnakan puasanya. Ya. Baik. Lalu apakah boleh menggabungkan dua niat solat sunat dalam satu solat? Misalnya solat sunat tahiyatul masjid dengan qibliyah zuhur digabung menjadi satu solat. Kalau kita lihat dari perkataan ulama bahwa orang masuk masjid untuk puasa sunat qabaliyah itu sudah menunaikan sholat tahiyatul masjid, walaupun niatnya adalah niatnya satu. Kenapa? Karena di dalam perintah masuk ke masjid itu, janganlah duduk sampai kita sholat. Ada di antara kita masuk, taunya dia masbuk, dia mengerjakan langsung sholat, sholat wajib. Apakah dia mengqadha tahiyatul masjidnya? Tidak. Ya, ini maksudnya dalam sholat tahiyatul masjid itu, aktivitas pertama yang kita lakukan dalam masjid itu adalah sholat. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita masuk qabaliyah, langsung qabaliyah sholat qabaliyahnya sudah menunaikan ya apa anjuran tadi, yaitu mengerjakan sholat sebelum kita duduk. Wallahu a'lam. Ustaz yang mulia, Allah yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya kepada Bapak perihal kajian fikih dari Bapak Agus Mustafa, di mana dia mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW pergi Mi'raj bukan pergi menyebut sholat. Mohon penjelasan Bapak. Wah, nyata kok bahwasanya beliau datang pergi ke Mi'raj itu adalah untuk menjemput sholat, ya. Beliau diberikan tugas ketika dia di sana. Apakah dari awal dia sengaja datang ke mi'rajkan adalah untuk menjemput sholat? Ya mungkin, wallahu alam, tidak tahu kita. Tidak ada hadis bahasanya dia akan dinaikkan ke atas. Dari awal sudah ada program misalkan, ya besok kita ketemu Muhammad dari Jibril misalkan, kita mau pergi, enggak malam dibawa oleh Jibril, perjalanan malam ya sampai ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis diangkat ke atas. Nabi Muhammad SAW ya hanya mengikuti. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yaitu maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau dia maksudkan tadi ada perencanaan sebagaimana sengaja datang ke kantor untuk menjemput, ya mungkin tidak ada perencanaan seperti itu, wallahu alam, karena tidak ada argumentasi. Tapi yang sudah pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat adalah ketika dia dimi'rajkan ke langit. Mau diberikan bahasa bahwasanya Nabi menjemput kewajiban salat ke masjid ke langit atau tidak, ya? Itu adalah mungkin ungkapannya kembali gitu loh. Sekarang ini orang datang ke kantor dikasihkan tugas, dia tidak tahu dari awal dia mau dapatkan tugas atau tidak. Lalu setelah dia dapatkan, tidakkah bisa orang mengatakan si fulan datang ke kantor menjemput tugas? Kan bisa aja, ya, walaupun dari awal dia tidak tahu apa yang akan diberikan, dia hanya datang, disuruh untuk datang. Ya, maka yang sudah pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di waktu mi'rajnya dia dibebankan atau ditugaskan atau diwajibkan sholat itu ketika mi'raj. Dan selalu saya garis bawahi yang lain adalah ini menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Ya. Menunjukkan Allah itu di langit. Diyakinkan lagi berbalik-balik Nabi ke bawah sampai kepada Nabi Musa, suruh ke atas lagi. Kalau seandainya Allah tidak di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, tidak perlu lagi naik ke atas. Ya? Herannya orang yang selalu memerayakan Isra dan Mi'raj, banyak tidak mengakui Allah itu di langit, tapi mengatakan Allah itu di mana-mana. Loh, kenapa balik-balik ke atas? Ya? Nah, ini dalil yang kuat mengatakan bahwasanya Allah itu di langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Jadi hadis-hadis yang sahih yang sudah jelas mengatakan bahwa Nabi SAW di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj itu, beliau dibebankan kewajiban sholat, dan kewajiban sholat satu-satunya ibadah yang diwajibkan di atas langit yang ketujuh. Semua kewajiban selain itu diwajibkan di atas bumi. Ini menunjukkan keutamaan sholat, kedudukan sholat yang tinggi. Ya, Wallahu ta'ala alam. Dari Komarudin di Bekasi mau nanya bagaimana kedudukan puasa Ayyamul Bid yang jatuh pada hari Jumat, hari Sabtu. Iya. Larangan, pendapat yang terkuat, larangan hari Sabtu itu puasa mengkhususkan untuk Sabtu. Kalau Ayyamul Bid berarti puasa sebelumnya dan puasa setelahnya. Kalau seandainya Ayyamul Bid itu jatuh pada hari 13 itu pada hari Jumat, pada hari Sabtu, berarti setelahnya kan ada puasanya. Kalau seandainya puasa hari Ayyamul Bid itu hari tanggal 15-nya jatuh pada hari Sabtu, berarti sebelumnya kan puasa. Ya, wallahu taala alam. Saya mau bertanya, berapa harikah puasa sunat bulan Rajab atau Syaban? Untuk bulan Rajab tidak ada kekhususan puasa. Bulan Rajab sama dengan bulan Rabiul Awal, sama dengan bulan Safar, sama dengan Jumadul Ula. Adapun Rajab, ya, adapun Syaban, diperbanyak puasa di dalamnya sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Berapa harikah tidak terhitung. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, fa idzan tasaffa sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah separuh, maka jangan lagi puasa. Kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa rutin, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, dia melakukan. Ya, sampai walaupun beberapa hari atau satu hari dari Ramadan. Lebih diutamakan mana antara puasa sunat Senin Kamis atau puasa tiga hari pertengahan bulan? Boleh, ya, bisa kita gabungkan, ya, kita gabungkan, boleh. Kalau tidak, puasa Senin, kalau dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi mengerjakan puasa Senin pada setiap bulan, kemudian Kamis, kemudian puasa dua kali Kamis, ya, pada setiap bulannya. Wallahu a'lam. Saya ingin tes tentara, Ustaz, tapi saya berjenggot. Bagaimana? Apakah saya potong? Bagaimana? Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang bertanya pasti tahu akan hukum jenggot dan hukum memotong jenggot. Maka saya tidak menjawab supaya jangan menjadi argumen untuk membolehkan atau tidak membolehkan. Ya, saya yakin, saya yakin-yakinnya yang bertanya ini tahu dia tentang hukum jenggot. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Wallahu taala a'lam. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.